الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد جماعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui bentuk, salah satu bentuk dari transaksi yang ada di masa kita sekarang, dan bagaimana hukumnya Islam dalam mempraktekkan transaksi seperti ini. Maka ini harus kita ketahui karena berkaitan dengan harta yang akan kita gunakan atau makanan yang akan kita makan. Kita akan bahas yaitu titip beli online, yang mana seiring dengan kemajuan teknologi maka kebiasaan masyarakat pada umumnya, yang apabila ada kerabat atau teman yang melakukan perjalanan ke suatu kota atau suatu negara, maka masyarakat kita ini sering menitipkan pada orang yang melakukan perjalanan tersebut untuk dibelikan barang-barang tertentu dari kota atau negara yang tujuan dari perjalanan seseorang tersebut, temannya tersebut. Nah, ini adalah kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, maka kebiasaan ini ya, bisa dikembangkan dengan cara yaitu bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau suatu negara, dia memberitahukan kepada orang-orang yang ada di media aplikasinya atau di Facebook atau Instagram atau WhatsApp bahwa dia berniat akan melakukan perjalanan ke suatu kota atau negara tertentu. Maka orang-orang yang diberitahu tersebut, baik yang di website atau di WhatsApp tadi atau Instagram, maka mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui, sehingga terkadang mereka membutuhkan barang yang memang diiklankan, ya, atau memang prakteknya tetangga tadi atau teman tadi memberitahu bahwa terdapat barang-barang yang lagi diskon di kota tersebut atau di pusat perbelanjaan tertentu atau di suatu negara. Nah, pemberitahuan diskon ini disampaikan pada teman-temannya melalui tadi yang ada di media online. Maka prakteknya, ya, biasanya para pengunjung yang ada di website atau teman-temannya tadi yang ada di aplikasi-aplikasi online, baik media sosial, ada yang mereka mentransfer uang dari awal. Ya, disyaratkan bahwa uang tersebut ditransfer sebagai saat mengajukan pemesanan. Nah, ini ada yang bentuknya. Ada juga yang bentuknya bahwa barang tersebut dibeli dahulu, nanti ketika sampai baru ditransfer. Kenapa orang-orang melakukan ini? Karena memiliki keuntungan pada dua belah pihak, baik pihak yang diwakilkan untuk belanja tadi atau pihak yang ingin membeli suatu barang tersebut. Maka keuntungan bagi penitip dia akan mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu. Ya, kemudian dia memang mendapatkan harga yang bahkan bisa jadi lebih murah, barangnya asli lagi. Ya, kalau dia sengaja ke sana maka membutuhkan waktu dan uang yang lebih dari hanya menitipkan. Nah, ini sering terjadi ya, misalkan para pramugari, mereka yang sering keluar negeri, maka mereka beritahu pada keluarga-keluarganya atau teman-temannya bahwa di negara ini sedang ada barang-barang yang diskon, dan itu kalau kita beli di Indonesia harganya lebih mahal karena termasuk barang impor. Nah, kalau beli di sana kan kalau hanya 1-2 kan lebih murah, tidak ada biaya impornya. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan, ya, memang dia di awal dia mensyaratkan untuk mendapatkan fee. Fee, ya, misalkan bisa bentuknya dengan menyebutkan harga, kemudian di awal dia minta fee sekian. Ya. Nah, ini ini keuntungan yang kita lihat salah satu bentuk yang ada di website jasa titip, maka mereka menyatakan bahwa kami tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang yang akan dibeli, tetapi hanya fee, ya, per item barang yang dipesan mereka meminta 20.000 di luar ongkos kirim. Nah, ini salah satu bentuk jasa titip yang ada di website. Nah, ini juga ada pada aplikasi Gojek, ya. Pada Gojek juga terdapat. Yang mana di Gojek ada bentuknya jasa titip in online ini dengan nama shopping, dan juga ada yang namanya GoFood. Kalau shopping berarti untuk beli barang-barang, kalau GoFood berarti untuk beli, menitip, dibelikan makanan. Pemesan dapat membeli semua kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Nah, ini yang kelebihan dari shopping. Maka Gojek Indonesia akan membelikan semua barang yang dibutuhkan dan langsung mengantarkan ke tempat pemesan. Dengan catatan barang tersebut tidak lebih dari harga 1 juta. Kalau sekarang mungkin kayaknya sudah sampai 2 juta kayaknya. Ini dahulu kayaknya. Kalau sekarang sudah bisa naik jadi 2 juta. Kemudian setelah barang pesanan diterima pemesan, maka pemesan wajib mengganti uangnya ditambah biaya transport ojek. Ya, wajib mengganti tadi biayanya kemudian transport ojek. Begitu juga dengan GoFood. Ya, bentuk yang kedua adalah titip untuk dibelikan makanan. Maka caranya, ya, ini gambarannya, ketika tahun 2016 atau 2015 ditulis oleh penulis ini, maka hukum itu akan berubah sesuai dengan prakteknya. Kalau memang seperti ini masih berlaku praktek yang dipraktek sekarang, maka berarti hukumnya nanti akan kita sebutkan sama seperti yang ada di buku ini. Caranya di sini disebutkan, pemesan mengklik fitur GoFood untuk memilih kategori makanan yang diinginkan. Kemudian pemesan juga bisa klik near me, yaitu untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pemesan dengan harga yang tertera pada aplikasi. Akan tetapi, harga yang tercantum di GoFood merupakan harga perkiraan dan pemesan nantinya akan membayar sesuai dengan tagihan. Pengemudi Gojek menalangi pembelian makanan. Jadi ditalangin dulu, dibayarkan dulu oleh Gojek driver. Yang mana makanan tersebut tentunya dahulu tidak lebih dari harga 1 juta. Dengan syarat kemudian dengan syarat yang lain, yaitu masih dapat dihantar dengan transportasi dengan motor. Kemudian setelah itu biaya pembelian makanan dibayarkan tunai, kemudian ditambah biaya transport ojek dari restoran ke tempat pemesanan. Nah, Sekarang kita akan membahas hukum dari bentuk yang telah kita sebutkan tadi. Maka kemudahan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna jasa dan merupakan salah satu memang tujuan dari syariat Islam. Ya. Jadi salah satu tujuan syariat Islam adalah mudah. Memangnya Rasulullah SAW mengatakan innama bu'itsu lil hanafiyati samhah. Saya diutus untuk yaitu toleransi dan mudah. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepada Mu'az bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari, yang kedua sahabat ini akan diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berpesan pada dua sahabat ini, yaitu beliau mengatakan yassiro wala tu'assiro wabashiro wala tunaffiro. Berilah kemudahan, ya, berilah kemudahan pada mereka dan jangan mempersulit. Dakwahlah dengan cara yang mudah dan yang bersulit. Wabashiro wala tunaffiro, dan beri kabar gembira. Jangan caranya dengan memberi mereka takut, ya, kabar yang ketakutan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi agama Islam itu syariatnya semua yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada beliau itu seluruhnya mudah. Ya. Ini harus kita pahami bahwa makna yang benar bahwa syariat tersebut yang sudah ada dalilnya Quran dan hadis itu adalah mudah. Maka jangan dipermudah lagi. Artinya jangan sampai kita kurang dari melakukan yang sudah didakwahkan Rasulullah SAW. Dan jangan kita persulit, artinya memerintahkan mereka lebih dari apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena ternyata dalam Islam ketika ada kesulitan ada kemudahan. Ya, ketika dia melakukan hukum tersebut sulit, maka ada kemudahan-kemudahan. Dalam kewajiban sholat, ketika seorang tidak mampu sholat berdiri, ya, padahal sholat itu adalah kewajiban yang mesti selama ruh masih berada di jasad, di badan, maka wajib untuk dilakukan sholat tersebut, ya, maka kewajiban ini, maka ada keringan-keringanan ketika tidak mampu berdiri dengan duduk, ketika tidak mampu duduk dengan berbaring, ya, ketika tidak ada air dengan tayamum, ya. Jadi syariat Islam itu sudah sempurna. Begitu juga syariat dalam muamalah jual beli. Ya, yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW itu sudah mudah, jangan dipermudah lagi. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kemudahan ini apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau dia tidak sesuai syariat, maka pada hakikatnya kemudahan ini adalah menjadi suatu kesulitan. Ya. Kenapa? Kalau betul-betul dia sesuai syariat, maka dia menjadi kemudahan yang hakiki. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, kemudahan ini pada hakikatnya adalah azab yang sudah Allah haramkan. Karena Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali padanya terdapat bahaya di dunia dan ancaman azab yang pedih di akhirat nanti. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kita lihat untuk kasus titip beli pertama, di mana seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membeli suatu barang. Terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip. Bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang. Dan yang kedua, yaitu penitip menyerahkan uang setelah orang yang dititipi membelikan barang dengan uang miliknya terlebih dahulu. Jadi ada dua cara. Cara pertama, memang orang penitip ini menyerahkan uang. Ini uangnya dan ini upahnya dari awal. Atau cara kedua, pakai dulu uang orang yang akan berbelanja, nanti baru akan diganti, ya. Baru diganti sekalian dengan upahnya. Maka yang pertama, bila uang digunakan oleh orang yang dititipi, hukumnya maka ya bisa langsung dikirim, atau misalkan dia sudah berada di kota tersebut atau di negara tersebut, langsung kita transfer ke rekening dia jumlah uang akan membeli barang tersebut dan fee-nya. Maka ini dinamakan dalam fikih muamalat maliyah, yaitu wakalah bil ujrah. Jadi diwakilkan untuk orang ini untuk membeli suatu barang, kemudian diberi upah. Ya, namanya wakalah bil ujrah. Maka hukum akad ini, wakalah bil ujrah, dan uangnya adalah uang orang yang minta tolong dititipi, minta tolong untuk dibelikan barang, maka ini dibolehkan berdasar dalil, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 19, yang mana di ayat ini menceritakan tentang para pemuda yang mereka tidur di dalam gua, kemudian mereka bangun, ya, mereka bangun dan mereka merasa lapar. Maka Allah menyebutkan keadaan mereka ketika itu, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala menceritakan, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang baik. Maka hendaklah membawa makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Ya, di sini memang ayat ini menjelaskan bahwa salah seorang teman mereka diutus, dititipi untuk membelikan makanan, uang-uang dari teman-temannya tadi. Ya. Nah, ini dalil bahwa hukum mengupah, meminta tolong pada seorang untuk belikan sesuatu ini dibolehkan. Walaupun di ayat ini tidak disebutkan adanya upah. Tapi karena pekerjaan ini boleh, maka mengambil upah dari pekerjaan yang boleh adalah dibolehkan. Ya, kalau pekerjaannya boleh, maka kalau pakai upah juga dibolehkan. Kemudian dari hadis juga, pernah salah seorang sahabat diutus oleh Rasulullah SAW membeli seekor kambing, yaitu Urwah Al-Bariki. Diberikan pada beliau oleh Rasulullah SAW uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing sembelihan. Ternyata Urwah dengan 1 dinar tadi beliau bisa menawar mendapatkan 2 kambing. Dan dibawalah, ketika 2 kambing tersebut dibawa di tengah di perjalanan, maka ada orang menawar 1 kambingnya. Dan beliau menjual 1 dinar. Sehingga beliau membawa pada Rasulullah SAW 1 ekor kambing dan 1 dinar. Dan kesemuanya diberikan pada Rasulullah SAW. Nah, di sini ya, Urwah sebagai wakil dititipi oleh Rasulullah SAW untuk membeli barang. Memang di sini tidak disebutkan bahwa beliau diberi upah. Tapi sebagaimana sudah kita katakan tadi, bahwa kalau pekerjaan ini dibolehkan, maka mengambil upah dari pekerjaan ini juga dibolehkan. Nah, itu hukum yang pertama, ya. Jadi dinamakan dalam fikih muamalah dinamakan dengan wakalah bil ujrah. Artinya diupah, orang upahan. Maka itu dibolehkan. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Adapun jika yang dititipi membelikan barang terlebih dahulu menggunakan uangnya, ya. Kemudian dengan syarat nantinya akan diganti oleh penitip, maka di sini pada hakikatnya ada akad utang piutang. Berarti orang yang diwakilin ini, dia pakai uangnya, berarti dia menghutangkan uang. Ya. Pada dasarnya akad utang piutang itu dibolehkan, mubah. Ya, ini hukum asal utang piutang. Karena dan orang yang berhutang pun tidak berdosa. Ya. Karena Rasulullah SAW pun pernah berhutang dalam keadaan butuh. Maka ketika kita seseorang butuh, maka ini tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Bahkan orang yang memberikan hutang ini, dia mendapatkan pahala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marratin. Hadis ini dikutip Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada muslim yang lain dua kali, berarti sama seperti bersedekah satu kali. Ya, jadi dengan menghutangkan orang lain uang, berarti kita sama pahalanya bersedekah separuhnya. Nah, kalau kita memberikan hutang 100 ribu, berarti kita sudah bersedekah 50 ribu pahalanya. Namun, yang terjadi dalam transaksi titip beli bentuk yang pertama, ya, terdapat tambahan bagi pihak yang dititipi, sekaligus sebagai pemberi pinjam pada penitip sebesar harga barang dipesan dengan tambahan 20 ribu. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ditalangi dan dipersyaratkan ada uang upah. Upah jasa karena membelikan barang yang diinginkan oleh orang yang minta dititipi beli barang. Maka pada hakikatnya upah ini menjadi tambahan dari akad hutang piutang. Ya. Maka dia menjadi akad tambahan dari hutang piutang. Maka hukumnya menjadi riba. Dan ini haram. Ya. Kalau prakteknya pakai uang orang yang dititipi dahulu, kemudian dia mensyaratkan bahwa ada upahnya, berarti upahnya ini adalah pertambahan dari hutang piutang. Dan kaidahnya, ya, kaidah ini sudah ijma para ulama. Ulama Islam ijma sepakat bahwa kullu qardin jara manfa'atan fa huwa riban. Setiap hutang piutang yang memberikan manfaat maka adalah riba. Ya, ini hutang piutang dan mensyaratkan adanya manfaat yaitu jasa. Dan kemudian juga hadis melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal, artinya haram dilakukan, yaitu apa? Adanya dalam satu transaksi, ya, bentuk satu transaksi ada dua akad, dua kontrak. Pertama, kontrak kesepakatannya adalah pinjam meminjam, hutang piutang. Ya. Kemudian akad yang kedua itu jual beli. Maka hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tidak boleh dalam satu transaksi ada dua akad. Yaitu yang mana akad maksudnya yang dilarang yaitu akad yang pertama hutang piutang, kedua akad jual beli. Ya. Maka jasa tadi itu adalah juga bentuk dari jual beli. Kenapa? Karena adanya pertukaran, jual beli itu adalah tukar menukar. Jasa itu adalah menukar jasa dengan uang. Berarti terjadilah hadis yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menggabungkan akad jual beli dengan akad utang piutang. Ya. Hikmahnya ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini? Hikmahnya supaya dalam akad utang piutang itu tidak boleh ada manfaat. Dan jasa ini ya, itu adalah keuntungan bagi orang yang dititipi tadi. Ya, manfaat keuntungan. Maka ini adalah kata Nabi ini adalah menjadikan riba. Ya. Dan itu memang yang terjadi. Ya. Kenapa orang-orang mau melakukan itu? Dia supaya mendapatkan keuntungan. Sengaja dia membuat jas tip tersebut supaya di sana dia mendapatkan keuntungan. Berarti dia memang mencari keuntungan yang mana dari akad utang piutang. Ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dahulunya. Di antaranya Ibnu Rusy berkata, yaitu beliau mengatakan an yakula ishtari li sil'atan. Kalau seseorang mengatakan, ya, belikan untukku barang dengan kaza, speknya seperti ini, bi asrati naqdan, ya, dengan 10 dinar. Kemudian nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar ya, dengan cara tidak tunai. Maksudnya nanti baru dibayar. Ya, tolong belikan saya ya, harganya talangin dulu, nanti saya bayar. Ya. Maka apa kata Nurus? Ini hukumnya haram, tidak halal dan tidak boleh. Karena ia telah memberikan pinjaman yang kemudian ada berlebih, yaitu riba. Kelebihan dari utang manfaatnya adalah riba. Kemudian menurut Sa'id bin Musayyib, bahwa orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah. Ya, orang dititipi tidak boleh mendapatkan upah. Karena dengan adanya upah tersebut, maka terjadilah riba dengan sempurna. Ini maksudnya orang dititipi, kemudian dia menalangi uang. Ya, kalau dititipi tanpa ditalangin, maka hukumnya ini dibolehkan. Nah, bagaimana kalau memang fee itu biaya yang real keluar dalam proses, maka ini dibolehkan. Yang dilarang tadi dalam mencari keuntungan. Apa contoh real? Ya, misalkan saya sedang berada di Mekah. Di sana saya sampaikan saya berada di Mekah. Maka teman saya yang di Jakarta memesan, "Ustaz, tolong belikan minyak wangi." Ya. Maka biasanya berapa harganya, saya tanya kepada teman saya. Biasanya 100 real, Ustaz. Ya. Baik, kemudian saya katakan, "Kamu yang menanggung semua biaya yang muncul." Ya. Contohnya, saya keluar sana, saya menggunakan taksi karena saya malas jalan kaki, kata saya. "Ya enggak apa-apa, Ustaz. Biaya nanti saya nanggung." Nah, kemudian saya naik taksi, ternyata muncul ternyata 20 real pulang pergi. Ya, kemudian ini biaya muncul ya. Ini biaya muncul. Kemudian ketika saya sampai di Jakarta, saya katakan ini minyaknya. Kemudian saya membelinya pakai taksi, taksinya 20 real. Maka ini dibolehkan. Ya, maka ini dibolehkan. Tapi prakteknya kalau ini memang tidak ada keuntungan. Ya, memang utang piutang. Kemudian biaya muncul, ini bukanlah manfaat yang diambil oleh orang yang dititipi, maka ini dibolehkan. Kemudian bagaimana supaya boleh, ya, artinya dipakai dulu uang orang yang membeli tadi, orang yang dititipi dipakai uang dia, dan kemudian dia halal mengambil keuntungan, bagaimana solusinya? Ya, solusinya agar ini dibolehkan oleh syariat, maka hendaklah dibuat akad pada pemesanan dalam, jadi pesanan dalam bentuk janji untuk menjual dari pihak yang dititipi. Jadi pesan jual beli namanya. Ya. Kalau tadi dititipi, apa bedanya? Nanti kita lihat. maka nantinya yang akan terjadi adalah akad jual beli antara penitip dan yang dititipi, bukan akad wakil untuk dibelikan. Ya. Dengan konsekuensi yang dititipi yang berperan sebagai penjual. Jadi orang yang dipesan itu dia sebagai penjual. Boleh menjualnya dengan keuntungan yang diridhoi oleh kedua belah pihak. Ya. Misalkan dia sudah menaikkan harga atau dengan kesepakatan. Maka pihak penitip dan pihak yang dititipi sebagai boleh juga pihak yang dititipi menjual pada pihak lain yang menginginkan barang yang sama. Jadi maksudnya, ya, perbedaannya, kalau pesan untuk dilakukan jual beli, berarti orang yang berada di luar negeri tersebut, mereka mengatakan, ya, silahkan ini ada barang diskon, ya. Kemudian, ya siapa yang pesan, saya akan jual, harganya misalkan ini ya, kita lihat kepada mereka, harganya misalkan 100 ribu, tapi saya menjualnya 120 ribu. Janji untuk menjualnya, saya beli dulu dengan uang saya, nanti ketika saya sampai terserah, ya, mau beli atau tidak terserah. Ya, maka bedanya apa? Berarti ini baru di awal pesan saja. Kapan dilakukan akad jual beli begitu sudah bertemu. Ya. Apa perbedaannya dengan yang pertama? Kalau perbedaan yang pertama memang diwakilkan untuk membeli. Berarti hakikatnya orang yang ketika orang dititip ini membeli berarti seolah-olah yang membeli siapa? Kalau diwakilkan seolah-olah berarti orang yang pesan. Berarti dia tidak boleh membatalkan. Ya, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau jual beli, begitu barangnya sampai ya. Ya, kalau jual beli, pesan jual beli, kemudian pembeli mengatakan, penitip mengatakan saya enggak jadi beli. Nah, ini konsekuensinya. Ya, sehingga halal bagi dia untuk mencari keuntungan. Ya, sehingga tidak ada akad utang piutang. Memang terjadilah akad jual beli. Nah, inilah solusinya. Ya, hanya sedikit perbedaannya, tetapi perbedaan sedikit ini, yang satunya riba yang diharamkan, ancamannya neraka kalau tidak bertobat, yang satunya halal, memberikan keberkahan pada keuntungannya. Tapi di sana ada satu rahasia, yaitu apa rahasianya? Kalau titip itu tidak, kalau mengambil keuntungan berarti keuntungannya tanpa resiko. Ya, tanpa resiko. Kalau jual pesan jual beli ini ada resiko. Apa resikonya? Enggak jadi beli. Nah, di sana resikonya, sehingga halal bagi dia menjadi keuntungan karena memang ada resiko dia sebagai penjual. Yang mana kaidahnya dalam Islam haram keuntungan tanpa risiko. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan wala ribhu ma lam yudman, dan tidak halal keuntungan tanpa risiko. Kemudian juga diriwayatkan dari Mu'minin Aisyah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan al kharaju bid doman. Artinya apa? Keuntungan itu harus atas risiko. Nah, inilah perbedaan yang sedikit, tapi yang satunya haram, satunya halal. Pentingnya ilmu. Ya. Nah, mungkin bagi orang yang tidak mengetahui, maka dia melihat sama aja, ya kan? Tapi perbedaannya pada hakikat prakteknya, ya, pada praktek yang dilakukan. Dan biasanya jasa titip mereka tidak mau risiko, ya, tidak mau mereka menanggung risiko, karena mereka nggak butuh barang itu. Buat apa mereka beli barang itu? Enggak perlu mereka. Maka risik mereka, maka mengatakan ini titip, memang titip, seolah-olah mereka membeli itu atas nama si tadi, maka tidak bisa dibatalkan. Maka keuntungnya tidak halal. Ya, kemudian kita melihat jasa titip tadi GoFood. Maka GoFood juga sama prakteknya. GoFood yang mana kita ketika memesan tersebut, maka si pihak drivernya menalangi uang, pakai uang dia, ya, karena hakikat yang belanja itu siapa? Kita, ya, sehingga kita tidak bisa membatalkan karena memang kita hakikat yang belanja tersebut. Kemudian ditalangi oleh drivernya. Kemudian setelah ditalangi, begitu sampai pada kita, maka dia meminta jasa transport dan biaya dan makanan tadi, ya. Kalau hanya ini saja dibolehkan, masih dibolehkan, karena itu biayanya ada biaya lebih murah, operasional lebih murah. Kalau hanya itu saja, biaya personal lebih murah. Kalau personal kenyataannya lebih mahal kan, kalau kita ke sana, ya. Tetapi ternyata tidak itu saja. Ternyata juga ada keuntungan yang lain diambil oleh pihak Gojeknya, di mana setiap transaksi mereka dapat keuntungan berapa? 20%. Sudah ada perjanjian sebelumnya antara pihak Gojek Indonesia dengan pedagang, setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli mereka mendapatkan 20%. Jadi selain dari biaya real transportasi itu dibolehkan karena memang tujuan syariat, mana memudahkan urusan. Tetapi ternyata tidak, mereka mengambil keuntungan lain 20% dari setiap transaksi. Kalau transaksi belanjanya 100.000, maka mereka mendapatkan 20.000, maka 20.000 inilah ribanya. Ya. Kita tidak tahu, ya, tahu atau tidak? Sebelumnya tidak tahu, sekarang sudah tahu. Tadinya tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu. Maka sekarang menjadi haram dengan adanya sekarang sudah tahu ini. Ya, maka sekarang menjadi haram. Karena tadi sudah kita katakan, la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabungkan jual utang piutang dengan jual beli. Yang mana itu adalah adanya keuntungan. Ya, saya rasa bagaimana solusinya? Ya, solusinya ini karena memang sangat dimudahkan. Wallahu ta'alam, ya, salah satu jamaah ketika saya ngisi kajian ada yang memberikan solusi. Saya tidak tahu, mungkin berbeda antara orang. Kalau solusi paling gampang, ya udah beli makanan terdekat saja tanpa menggunakan itu, atau dengan langsung menghubungi pihak restorannya, mereka yang ngantarkan. Atau langsung hubungi pihak restoran, ya. Kemudian mereka suruh kirim pakai GoSend, sehingga tidak ada talangan dari drivernya. Kemudian kita bayar. Atau pembayarannya bagaimana caranya? Ya, transfer berarti. Transfer dari kita ke pedagangnya. Nah, sehingga tidak adanya talangan. Wallah ta'alam. Intinya adalah kalau bertentangan dengan syariat, maka dia berbahaya, ya, menjadikan yang kita makan tersebut ternyata akan berbahaya karena didapatkan dengan cara yang ada yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'alam. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan waktu yang tersisa. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita niatnya memang praktiknya tetap sama yang dilakukan seperti biasa, Pak, itu ya. Bayarnya nanti juga. 50 ribunya kapan dibayarnya, Pak? Ya, kita belinya sampai rumah. Kita beli sampai rumah, tarifnya 50. Di daftar harga 50, saya bayar di rumah saya 50. Kan enggak ada tambahan itu dari harga 50. Adapun dia dibagi si A si B, urusan penjual itu gimana itu? Tidak ada tambahan apapun, 50 ya 50 sampai rumah, tidak ada tambahan. Ah, jadi kita memandangnya dengan cara yang lain begitu ya. Ya, jadi ya, memandangnya dengan cara bahwa kita hanya beli makanan 50.000, kemudian kita bayar 50.000. Enggak urusan saya dengan apakah di sana dapat keuntungan, talangan atau tidak, gitu kan. Iya. Iya. Bagaimana sehal ini, ya? Maka wallahu ta'alam, bahwa hukum bukan dilihat dari niat, ya. Misalkan seorang melakukan mencuri, oh saya enggak ada niat mencuri, tapi yang dilakukannya ternyata mencuri, apakah ada hukum atau tidak? Paham untuk saya, Pak? Seorang mengambil harta orang lain, diambilnya, dia mengatakan saya tidak mencuri, tapi ternyata prakteknya dia apa? Telah mencuri. Saya tidak berniat untuk mencuri. Hah? Kenapa, Pak? Akobnya belum memenuhi syarat kalau mencuri. Kalau ini akob membeli ada pengumuman 50.000 sampai rumah, diantar sampai rumah. Itu akobnya, oh ya saya sepakat, saya telepon, saya hubungi gitu. Itu akob kan? Oh, kontrak. Dengan siapa, Pak, kontraknya? Akobnya kepada yang mengeluarkan daftar harga di Gojek itu 50 soto ayam. Berarti kita jual, ya. Berarti kita berarti membeli dengan pihak Gojek apa dengan pedagang? Yang di aplikasi kan ada harganya. Iya. Paham. Di rumah makan kan ada daftar harga itu. Iya. Iya, kita pembeli. Penjualnya siapa? Penjualnya kan Gojek di aplikasi. Gojek, apakah Gojek mengakui dia sebagai penjual? Tidak. Dia hanya sebagai perantara saja, Pak. Ada tokonya, nama tokonya si Pulan gitu. Berarti iya. Berarti penjualnya toko Pulan, ya, bukan Gojeknya. Iya. Ya. Bukan urusan kita. Tapi prakteknya itu yang dilakukan. Kita tidak bisa, memang seolah-olah kita tidak ada urusan. Tapi dengan kita melakukan transaksi itu muncul akad yang dilarang oleh syariat. Yaitu apa? Yaitu munculnya riba. Berarti kitalah sebagai penyebab tolong-menolong munculnya riba. Ya, kitalah sebagai penyebab munculnya akad riba. Berarti di sini kita sebagai pemberi makan riba. Yang mendapatkan ribanya siapa? Pihak Gojeknya. Kita pemberinya. Ya. Secara tidak langsung kita sudah sebagai pemberi ya akad ribanya. Wallahu ta'alam. Maka ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, Allah melaknat pemberi pemakan riba, pemberi riba, penulis, saksi, dan mereka semuanya sama. Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan Isya. حي على الصلاة حي على الصلاة Hi. حي على الفلاح الله Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan. Bismillah, assalamualaikum. Hukum menggunakan OVO point, apakah boleh? Dan hukum mengambil voucher cashback saat belanja, apakah boleh? OVO point, apakah boleh? Saya kurang paham di mana muncul point pada OVO ini. Ada yang tahu? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi setiap belanja dapat poin. Poin ini nilai besarnya senilai belanja kita. Besar kecilnya poin itu dari mana? Yang memberikan poin berarti OVO. Oh, baik. Dan poin ini bisa digunakan untuk belanja kembali. Nanti waktu pakai poin ini maka harganya menjadi murah. Pada hakikatnya yang memberikan murah barang itu memang pedagangnya atau OVO-nya menalangin. Oh, jadi uang dia poin tersebut menjadi uang gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Oh, cashbacknya belum untuk OVO point. Ah, nilainya seperti mata uang. Ya, baik. Berarti itu mata uang sebetulnya jadinya kan? Cashback jadi mata uang, baik. Ya. Tentunya ini penggunaan cashback dan ini potongan-potongan ya. Ini para peneliti berbeda karena mereka berbeda dalam memahaminya. Di mana tak mereka berbeda dalam memahaminya, maka kalau menggambar memahami gambaran praktik ini berbeda, maka hukum ini keluarkan pasti akan berbeda. Pertama, ada yang mengatakan bahwa bentuk praktik kita tepak uang ke pihak penerbit e-money ini adalah tukar menukar mata uang. Ya, ada yang mengatakan ketika kita rupiah kita tukar, kita masukkan ke OVO, maka terjadi tukar mata uang. Ini mengatakan sehingga apa? Kalau cashbacknya maka boleh. Karena kita belanja dapat, kita belanja pakai mata uang OVO kemudian dapat potongan. Maka ini tidak ada masalah. Memang kalau pandangan seperti itu benar. Tapi apakah benar cara mandang di awal? Maka cara mandang awal bahwa berarti sudah menjadikan OVO itu mata uang, betul-betul mata uang. Tapi kalau memang betul mata uang, maka OVO ini bisa kita gunakan untuk belanja di semua orang mau menerimanya. Itu yang nilai mata uang. Karena kalau mata uang itu berarti semua orang akan mau menerima sebagai alat tukar. Ternyata dia bukan mata uang. Kemudian sehingga ini salah ya. Kurang tepat menganggap itu sudah sebagai mata uang tersendiri. Kemudian ada mengatakan ketika kita masukkan uang kita ke penerbit ini adalah sebagai titipan. Ya, ini juga sehingga kalau titipan kemudian begitu kita belanja ya. Kemudian dia yang kita tetapi uang, kemudian kita belanja mereka ngasihkan hadiah. Ini juga agak rancu. Kenapa rancunya? Pada praktiknya begitu kita masukkan uang kepada mereka, uang kita itu tidak dianggap uang kita lagi. Tapi sudah menjadi uang mereka. Kenapa? karena uang tadi wajib disetorkan kepada bank buku umum 4 ya, atas nama siapa? Atas nama mereka. 30%-nya ke buku umum dan 7% dibelanjakan surat obligasi negara. Atas nama siapa? Bukan atas nama nasabah lagi, tapi sudah atas nama mereka, sehingga mereka berhak atas bunga-bunganya. Jadi sudah menjadi milik mereka uang tadi, tapi mereka berhutang. Apa hutangnya? Begitu kita akan belanja, mereka wajib membayar uang tadi yang kita setorkan. Nah, itu yang nama hakikatnya hutang. Jadi kurang tepat itu sebagai titipan. Kalau titipan tidak boleh dipakai, ternyata mereka pakai. 30% dimasukkan ke rekening, kemudian 70% untuk belanja obligasi dan surat berharga lainnya. Berarti dipakai, berarti hutang piutang. Maka ya, yang pada hakikatnya adalah ini akarnya hutang piutang. Kita masukkan uang, berarti kita di Islam belinya adalah hutang piutang. Dan kemudian mereka kita hutangi yang beri cashback hadiah penerbit ini. Ya, maka disinilah muncullah bahwa kita mendapatkan riba, karena kita sebagai orang yang menghutanginya. Maka tidak boleh poin ini dia adalah riba. Ya, wallahu ta'ala. Silakan, Pak. Ya. Satu. Kedua, kalau memang uang kertas pun itu riba, karena yang diribakan itu bukan sistem seperti itu, tapi nominalnya yang ditulis di situ adalah tidak ada korelasinya berbanding lurus dengan nilai ekonomisnya. Itu riba di situ. Uang kertas 100.000 modalnya hanya 5.000, ongkos cetak 500, kertas 4.000. Ditulis 100.000, ribanya di situ. Kemudian e-money juga begitu, harga 10 diisi 10 juta. Padahal kalau dijual kartunya hanya 10 ribu, itu ribanya di situ. Tapi ditambah tadi sistem yang akan merugikan salah satu pihak, ditambah lagi itu riba yang kedua. Jadi itu Ustaz. Ya, Bapak mengatakan jasa. Jasa para ulama mensyaratkan harus jelas. Ya, jasa para ulama mensyaratkan harus jelas. Ini tidak jelas. Kenapa? Kalau jasa itu yang dibolehkan, misalkan saya belanja, kamu dapat upah 20 ribu. Maka kalau itu dikatakan mendapatkan jasa, dia tidak jelas. Kenapa? Tergantung berapa orang belanja. Berarti di sini traktas sebagai jasa, goror di sana. Paham maksud saya, Pak? Ya, maka dia goror, haram hukumnya. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai akad ijarah. Mungkin waktu sudah, waktu kita batasi, kita cukupkan. Tidak bisa lainnya. Kita semoga ini manfaat. Kita tutup dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.